Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika melaksanakan sholat berjamaah di rumah dalam kondisi wabah saat ini dengan merenggangkan saf hingga 1 meter? Padahal kita ketahui ketika hendak memulai sholat, imam mengingatkan agar rapat dan lurus shofnya. Apakah perkara ini sudah menyelisihi hadis Rasulullah atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Disebutkan dalam banyak hadis amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaswiyati sufuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meluruskan saf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai salat, sawu sufufakum, beliau mengatakan lurus dan rapatkan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, karena sesungguhnya taswiyatas sufuf, meluruskan saf, termasuk dari kesempurnaan salat. Min iqamati salah, termasuk dari tegaknya salat. Tarasu wa'tadilu, rapat dan diluruskan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nempel. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini dalam pertanyaan melaksanakan sholat berjamaah di rumah dalam kondisi wabah. Dalam kondisi wabah telah melanda negeri kita, sebagaimana yang kita ketahui dengan COVID-19, kita memang diperintahkan, dianjurkan, diminta untuk sholat di rumah. Di tempat kita telah sampai pada tingkatan zona merah yang telah menyebar wabah ini, yang telah terkena orang-orangnya dengan jumlah yang banyak. Maka dalam rangka penjagaan seperti ini, dibolehkan bagi kita untuk sholat di rumah. Bahkan yang semestinya kita lakukan adalah itu, untuk menghindari wabah, untuk menghindari terkenanya penyakit. Terlebih lagi di tempat kita banyak yang dikenal orang-orang dengan istilah OTG, orang tanpa gejala. Maka dari itu kita diperintahkan untuk sholat di rumah. Sholat di rumah untuk menghindari wabah dan tidak pergi ke masjid, mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur di rumah. Ini adalah perkara yang dibolehkan, bukan perkara yang dilarang. Karena ini adalah uzur syar'i. Khawatir terkena wabah adalah termasuk dari uzur syar'i. Karena Nabi SAW di dalam banyak hadisnya memerintahkan kita untuk menjauhi yang namanya wabah, untuk menghindar dengan bentuk yang maksimal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Firru minal majdhum kama tafirru minal asad." Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Dan hadis-hadis lainnya yang sudah sering kita dengarkan. Ma'asyarul ahibbah a'azzakumullah. Ketika kita sholat di rumah dalam rangka menghindari keramaian di masjid, kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita tidak melaksanakan tabligh akbar, kita tidak melaksanakan majelis taklim di masjid dalam rangka menjauhi yang namanya keramaian, perkumpulan. Karena perkumpulan itu bisa menjadi sebab datangnya virus tersebut, bisa menjadi sebab kita terkena virus. Maka kita lakukan yang demikian itu. Barakallahu fikum. Di sini di dalam pertanyaan, sholatnya di rumah. Sholat di rumah, kemudian saat ini dengan merenggangkan saf hingga 1 meter. Ayuhal ahibbah barakallahu fikum. Apa yang mengkhawatirkan masing-masing dari kita hingga sholatnya dengan bentuk seperti ini? Apakah khawatir akan tertular? Kalau khawatir tertular dengan sholat, Bukankah dalam bab muamalah lainnya masih berdekatan, masih mungkin bersentuhan? Mungkin seorang suami membantu istrinya, atau seorang anak membantu ibunya di dalam rumah. Tentu hal ini masih memungkinkan untuk berdekatan dan bersentuhan. Dalam bab muamalah lainnya, kita masih berdekatan, masih memungkinkan untuk bersentuhan, masih memungkinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan jarak dekat. Kenapa dalam sholat dilakukan dengan bentuk yang seperti ini? Harusnya dalam sholat rapat, mendekat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memerintahkan, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf kalian. Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk meluruskan saf, beliau berpendapat bahwa taswiyatu shufuf wajibatun, meluruskan saf hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak meluruskan saf, maka dia berdosa. Salat tapi tidak meluruskan saf, maka dia berdosa. Walaupun sholatnya tetap sah, kata beliau rahimahullah ta'ala. Sholatnya tetap sah, tetapi terjatuh ke dalam dosa. Nabi SAW memerintahkan untuk meluruskan shaf. Nabi SAW mengatakan demikian di dalam hadis-hadisnya. Maka ikuti arahan Nabi SAW ketika sholat di rumah. Jangan panjang-panjang, jauh 1 meter seperti ini jaraknya. Dekat. Kalau laki-laki sama laki-laki, kemudian ada perempuan satunya, yang laki-laki dua, yang laki-laki berdua, yakni yang imam di sebelah kiri, yang makmum di sebelah kanan. Adapun perempuan di belakang. Kalau cuma dua orang, suami dan istri, boleh suami di kiri, istri di kanan. Boleh juga suami di depan, istri di belakang. Atas dasar fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kalau jumlahnya itu misalkan laki-lakinya 3, perempuan 1, imam di depan, laki-laki 2 di belakang, perempuan 1 di posisi yang paling belakang. Barakallahu fikum, tetap normal seperti biasa kalau di rumah. Kenapa? Karena di rumah kondisi aman, ya masing-masing dari penghuni rumah tidak keluar, tetap menjaga jarak, kalau keluar pakai masker. Demikian pula memperbanyak cuci tangan, kondisi aman. Jadi sholatnya aman, normal. Kalau dalam muamalah sehari-hari pun, kita masih sering memungkinkan untuk berdekatan, kemudian bersentuhan, itu memungkinkan sekali. Karena tinggal serumah. Kenapa dalam sholat kok kita malah menjauh? Jadi semestinya normal, seperti biasa. Kalau di rumah, normal. Shafnya diluruskan, shafnya dirapatkan, yang laki-laki, yang perempuan. Barakallahu fikum. Kecuali memang ada orang yang di dalam rumah itu dia dikatakan PDP, pasien dalam pengawasan, atas rekomendasi dari pemerintah, dari pihak rumah sakit, pihak medis, dia dibolehkan untuk misalkan isolasi diri di rumah. Nah, kalau seperti ini keadaannya, orang yang seperti ini diletakkan di kamar khusus, sholatnya khusus sendiri, dia semuanya khusus di tempat tersebut. Semuanya khusus di tempat tersebut. Dia sholat sendiri di sana, pakaiannya sendiri, makannya sendiri, mandinya sendiri. Barakallahu fikum. Wa illa, dan padahal kalau ODP atau PDP, walhamdulillah pemerintah kita sangat besar perhatiannya. Jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan mereka. Kalau terdengar ada yang gejala-gejala seperti itu, dijemput dan diperiksa. Kalau terlihat tanda-tandanya, walhamdulillah. Oleh karena itu, kalau ada mulai terlihat, terasa tanda-tandanya, maka segera diperiksakan. Misal ada orang yang pulang dari zona merah juga, sama pulang dari Jakarta, misalkan dia merasakan sakit, sakit yang diketahui sebagaimana yang maklum. Maka kalau setelah diperiksa kemudian direkomendasi dari pihak pemerintah untuk isolasi diri di rumah, maka di tempat tersendiri. Wa ala kulli hal, kesimpulannya kalau kondisi di rumah itu sholatnya masih tetap normal. Kenapa? Karena masih dalam kondisi aman, masing-masing penghuni rumah dalam kondisi aman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.